Sarena Jaya Atuk Selawat Disinan Lemah Gunung Cotraya Sang-sang Ilaut Biru Hanaban Sosok Roh Kenan Tuhangon Muda Taungon Remoh Indah Hanaban Ilam Kulang Sijuk Lagona Upi Ketila Jineh Makanan Owate Malam Lampu Mecahya Sosok Getanyo Susah pikiran tak kekakenan mesukaria sosok megasih cinta alam konasinan Sarena Jaya. Sarena Jaya Atuk Selawat Disinan Lemah Gunung Cotraya Sang-sang Ilaut Biru Hanaban Sosok Roh Kenan Tuhangon Muda Taungon Remoh Indah Hanaban Ilam Kulam Sijuk Lagona Ubi Ketila Jineh Makanan Owate Malam Lampu Mecahya Sosok Getanyo Susah pikiran tak teka kenan mesukaria sosok megasih cinta alam.